Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي إخواني وأخواتي أعزكم الله بالسنة. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga dengan ketiga atau kedua nikmat tersebut dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk kembali bertemu di bimbingan bahasa Arab untuk pemula, dan malam ini kita akan melanjutkan kembali ad-dars ats-tsalits asyar, pelajaran ke-13. Wa wasalna, dan kita telah sampai di al-qism ba, bagian ba. Tak terasa ikhwan wa akhwatillah, kita telah melewati lebih daripada setengah daripada buku yang kita bahas ini, dan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari selama ini dapat diambil manfaatnya, dan semoga apa yang telah kita pelajari ini terlihat pada diri antum kemajuan dalam pembelajaran bahasa Arab kita ini, baik dari sisi banyaknya kosakata yang telah kita pelajari dan juga bagaimana penggunaannya dalam satu kalimat. Dan di sini juga sudah kita bahas sedikit demi sedikit beberapa kaidah nahwu dan juga beberapa kaidah as-sarf, walaupun tidak secara teori, tapi alhamdulillah secara praktek banyak yang sudah kita kerjakan, dan ini menjadi bekal kita yang penting untuk mempersiapkan diri menghadapi buku lanjutan, yaitu buku Durusul Lughatil Arabiyah, yang insyaallah kita selesai juz yang pertama ini, al-juzul awal. Setelah kita selesainya jilid-jilid pertama ini, kita akan masuk ke al-juz utsani, kemudian mudah-mudahan al-juz utsalits insyaallah. Tentu perlu kesabaran, karena ilmu itu tidak mungkin kita ambil secara sekaligus dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan kesungguhan dari kita, dan tentu tidak lupa keikhlasan. Sehingga dengan beberapa faktor tadi, insyaallah kita akan mendapatkan al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran bahasa Arab ini. Baik ikhwan wa akhwat fillah, kita masuk al-qism ba, bagian ba min ad-dars ats-tsalits asyar, dari pelajaran ke-13 ini. Wa illam ukhdi annana qara'nahu, qara'na al-hiwar sadalik. Naam. Qara'na. Naam, kita sudah baca pada pertemuan lalu fil muhadhara al-madhiyah, qara'na al-hiwar wa dakhalna fi tamrinat wala la? Lam nadkhul ba'da dakhul. Qara'na al-hiwar faqat. Naam. Tayyib. Ya, sepertinya fil muhadhara al-madhiyah, pada pertemuan yang lalu kita baru saja menyelesaikan al-hiwar faqat, dialognya saja. Walam nadkhul fi at-tamrinat, belum kita masuk ke latihan. Tayib qabla an nadkhul fi at-tamrinat aw at-tamarin, yahsunu bina an nuraji awalan al-hiwar alladhi qad qara'nahu fi muhadarah as-sabiqah. Sebelum kita masuk ke latihan, sepertinya kita perlu untuk mengulang kembali dialog yang sudah kita pelajari. Bagi antum yang punya buku At-Tabatul Qadimah, cetakan lama Al-Qism Ba, bagian Ba ini fi safha sittatun wa sab'un. Sittatun wa sab'un, halaman 76. Ana wa'id maratun ukhra, ana ulang sekali lagi. Alladhi indahu al-kitab min At-Tabatul Qadimah, bagi yang punya buku cetakan lama Al-Qism Ba, bagian Ba fi safha sittatun wa sab'un, ada di halaman 76. Amma alladhi indahu al-kitab min at-tab'atil jadidah, adapun yang punya cetakan baru, kam fi safha 74 fi safha 74, ada di halaman 74. Baik, hai ikhwan, ikhwan fi studio, hai naqra jama'atan, istami' thumma karir. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu? Hai ikhwan. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu? Hai ikhwan jama'atan. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu? Man ha'ula'il fatayatu ya Maryamu? Hunna zamilati. Hunna zamilati. Akhwatun hunna. أخواتن هن أخواتن هن أخواتن هن نعم هن أخوات نعم هن أخوات نعم من أبوهن من أبوهن أبوهن الشيخ بلال أبوهن الشيخ بلال أمهن أستاذتي أمهن أستاذتي أين بيتهن أين بيتهن بيتهن قريب من المدرسة بيتهن قريب من المدرسة. طيب اقرأ أنت يا أحفرهن، اقرأ ثم ترجم، أنت باجك مرن أنت مترجمهكن sedikit demi sedikit. من هؤلاء الفتيات يا مريم؟ نعم. Siapa mereka pemudi-pemudi wahai Maryam؟ نعم. هن زميلاتي. نعم. Mereka teman. Mereka siapa? Mereka teman. Teman-temanku. Teman-temanku. Nah, zamilat jama' min zamilatun, zamilah. Nah. Nah. Akhawatun hunna. Apakah mereka bersaudara? Nah. Na'am, hunna akhawatun. Ya, mereka bersaudara. Nah, hunna di sini mereka perempuan atau mereka laki-laki, ikhwan? Mereka perempuan. Nah, kalau perempuan laki-laki? Hum. Ini hunna jama. Maka kebalikannya hum. Nah, apa dia istimewa? Man abuhunna? Siapa bapak mereka? Nah. Abuhunna syaikhun bil abuhunna syaikhu Bilalun. Nah. Bapak mereka sesepuh Bilal. Syaikh Bilal. Nah, Syaikh Bilal. Nah. Ummuhunna ustadati. Nah. Ibu mereka ustadat guru. Guruku. Guruku. Nah. Aina baituhunna? Di mana rumah mereka? Nah. Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka dekat dari sekolah. Nah, jamil. Iqra matan tsaniyah ya akhil karim. Tayyib. Ba. Naam. Man ha'ula'il fatayatu ya Maryam? Hunna zamilati. Naam. Akhawatun hunna? Naam. Hunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna asy-syekh Bilal. Naam. Ummuhunna ustadzati. نعم. أين بيتهن؟ بيتهن قريب من المدرسة. طيب أحسنتما، جزاك الله خير. طيب راجعنا الدرس، الآن نقرأ تمارين. Kita sekarang masuk ke latihan-latihan. Antum lihat latihan pertama, التمرين الأول di bagian bawah. Hawil mubtada'a fil jumalil atiyati ila jama'in kama huwa muwaddahun fil mithali. Hawilil mubtada'a, ana ulang sekali lagi, ana akram maratan tsaniyah. Hawil al mubtada'a fil jumalil atiyati ila jama'in kama huwa muwaddahun fil mithali. Baik, hawil al mubtada, apa makna hawil al mubtada? Rubahlah al mubtada. Apa makna al mubtada ya ikhwan? Syarahna al mubtada fi muhadharah sabiqah, alas kadzalik. Ya. Sudah kita jelaskan makna daripada al mubtada, yaitu isim yang terletak di awal kalimat. Nah, di awal jumlah. Isim atau kata benda yang diletakkan di depan satu kalimat, maka dia disebut sebagai mubtada. Kenapa dinamakan mubtada? Karena li'annahu ibtada'a bihil kalam. Karena dengan isim ini kalimat tersebut dimulai. Jadi isim atau kata benda yang diletakkan di awal, dia adalah istilahnya disebut sebagai mubtada. Antum ingat ini, mubtada. Adapun isim yang datang setelah mubtada namanya khabar, khabarun. Nah, ini biasanya kata afwan, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Sekali lagi ana ulang, kalimat yang dimulai dengan kata benda itu namanya jumlatun ismiyah. Jumlatun ismiyah. Kalimat yang dimulai dengan isim, jumlatun ismiyah. Nah, misal kita baca contohnya. Afwan, sebelumnya sudah kita jelaskan semuanya? Belum ya? Baik. Hawilil mubtada, gantilah mubtada fil jumalil atiyah di kalimat berikut ila jama'in, menjadi jama' rubala mubtada di kalimat-kalimat berikut menjadi jama' kama huwa muwaddahun fil mithal, seperti dijelaskan pada contoh. Wal mithal huna, dan contohnya di sini antum lihat, mithalun hadhihi bintun. Mana di sini mubtada'nya ya ikhwan? Di kalimat hadhihi bintun, mana isim yang disebut sebagai mubtada? Hadhihi. Apa sebabnya hadhihi disebut mubtada? Dimulai dengannya kalam. Nah, karena dia urutan pertama atau diletakkan di awal kalimat. Hadhihi sebagai mubtada. Nah, hadhihi bintun. Apa perintahnya di sini ya, Khan? Perintahnya merubah mubtada menjadi jamak. Menjadi bentuk jamak. Lihat bagaimana jawabannya. Haulai banatun. Haulai banatun. Hadhihi menjadi haulai. Ketika hadhihi menjadi haulai, menjadi jamak, maka bintunnya pun menyesuaikan diri menjadi jamak pula. Jamaknya banatun. Jamak daripada bintun banatun. Sekali lagi contohnya, hadhihi bintun. Kalimat hadhihi bintun yang disebut sebagai mubtada di kalimat ini adalah kalimat atau kata hadhihi. Hadhihi mubtada. Yang diminta dalam soal ini adalah merubah mubtadanya menjadi jamak. Hadhihi berubah menjadi jamak. Dan di sini jawabannya haulai banatun. Hadhihi menjadi haula, kemudian bintun menjadi jamak pula, yaitu banatun. Azunnu al-mithal wadih ya ikhwan. Anda rasa seperti yang jelas insyaAllah. Baik. Baik, kita coba beberapa nomor di ikhwan di studio. Fadal ya, man yabda? Man yakun mubtada? Fadal. Wahid. Hadihi talibatun. Naam. Haulai talibatun. Mumtaz. Haulai talibatun. Nah, tarjim? Tarjim lah, bas. Ini seorang siswi. Nah, mereka itu para siswi. Jamil, mereka itu para siswi. Nah, isnan, fadhal ya akhi kirim. Isnan. Isnan. Hadhihi mudarrisatun. Naam. Haula'i mudarrisatun. Naam, haula'i mudarrisatun. Ahsant. Ini seorang pengajar. Naam. Mereka para pengajar. Naam. Di sini mudarrisatun pengajar perempuan apa laki? Laki. Perempuan mudarrisatun. Karena tak marbutah. Ahsant ya. Salat. Tafadhal ya akhi kirim. Hadhihi tabibatun. Naam. Haulai tabibatun. Sahih. Haulai tabibatun. Lihat antum lihat di sini ikhwan. Jamak daripada talibah, lalu mudarrisah, lalu tabibah. Semua bentuk jamaknya sama. Talibatun, mudarrisatun, tabibatun. Apa yang berubah di sini ikhwan? Nah, ta marbutah hilang lalu diganti dengan alif dan ta. Nah, ini nama jamak muannas salim. Jam'u mu'annathin salimun. Jam'u mu'annathin salimun. Karena dia dari mu'annas. Ini semua jama' daripada isim mu'annath. Jama' daripada kata benda yang bersifat perempuan. Tapi pala nabda fursa lil mustami'in. Bagi para pendengar roja, bagi anda yang ingin berinteraksi secara langsung, anda bisa menghubungi di line telepon di 021 823 6543. Dan untuk menjawab pertanyaan tamrin yang pertama dari fasal yang ba ini, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa kamu di mana? Umi Hasan Bekasi. Baik, silakan, Sir. Umi Hasan, suaranya diperkeras? Iya. Silakan Umi Hasan. Tafadhal, rakam 4. Nomor 4. Hadhihi muslimatun. Haulai muslimatuna. Sekali lagi umum, sekali lagi. Haulai. Haulai muslimatun. Muslimatun. Muslimatun. Haulai muslimatun. Sekali lagi umum. Haulai muslimatun. Naam. Apa, naam. Maknanya umum, terjemahkan. Ini muslimah. Naam. Ketika jadi jamak. Ini para muslimah. Jamil, mereka itu para muslimah. Nah, teruskan umum. Hamzah. Hamzah. Hadhihi zaujatun. Nah. Haulai zaujatu. Nah, haulai zaujatu. Zaujatun. Zaujatun. Nah, haulai zaujatun. Diterjemahkan umum. Ini suami. Ini zaujatun. Rata marbutahnya umum. Suami atau istri? Nah. Ini istri. Nah, ini seorang istri. Ini seorang istri. Nah, ketika jamak bagaimana terjemahannya? Ini para istri. Mereka itu? Mereka itu para istri. Para istri. Taib. Sita umu. Tafadhal. Sita. Rakam sita. Sita. Hadhihi ukhtun. Haulai akhawatun. Naam. Haulai akhawatun. Naam. Terjemahkan umu. Terjimi. Ini saudara. Ini saudara perempuan. Saudara perempuan. Nah, mereka. Afwan, ya kami mohon maaf bagi muaksanya terputus sambungan teleponnya. Silakan anda bisa menghubungi kembali di 823 6543 untuk mencoba kembali menjawab pertanyaan. Bagi para pendengar yang lain, silakan di belakang muaksan di 823 6543. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Dengan siapa, di mana? Dengan Dwi di Tambun. Baik, silakan. Kembali lah Dwi. Khair, alhamdulillah. Masyaallah. Kembali lah Dwi. Rakam sab'ah. Sab'ah. Nah. Anta fi ayyi kis fi ayyi hayy fi Tambun? Naam. Fi ayyi hayyin? Fi Taman Raya. Taman Raya, masyaallah. Kana ni a'rifu, a'rifuka. Masyaallah. Fadal ya, Ahri, fadal ya. Hadihi fatayatun. Naam. Haulai fatayatun. Jamil, naam. Terjemah apaan ya, akhi? Ini adalah anak-anak perempuan-perempuan muda. Ini antum, ini antum mufradnya dulu. Contohnya dulu. Ini seorang. Ini seorang anak, seorang pemudi. Pemudi. Nah. Haula'i fatayatun. Haula'i fatayatun, ini para pemudi. Mereka itu? Mereka itu para pemudi. Jamin. Nah, fadhil akhir. Samania. Hadhihi jadidatun. Nah. Haula'i jududun. Nah. Terjemah akhir. Ini adalah baru. Nah, ini baru. Nah. Mereka ini baru. Nah, mereka itu? Baru-baru. Baru-baru. Nah. Istamir, teruskan. Tis'ah. Hadhihi kabiratun. Nah. Haula'i kibarun. Sahih. Haula'i kibar. Nah. Istamir. Asyara. Hadhihi saghiratun. Nah. Haula'i sigharun. Haula'i sigharun. Nah. Asyara. أحد عشر نعم. هذه طويلة نعم هؤلاء طوالون أحسنت يا أهدي جزاك الله خير شكرا آه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا. Jazakallahu khair kepada Khairi di Tambun. Silakan bagi para pendengar yang lain, kita berikan kesempatan di 8236543 untuk menjawab pertanyaan tamrin yang pertama dari fasal yang baik ini. Dan kami berikan kesempatan untuk dua penelpon kembali, ikhwan dan akhwat. Silakan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, di mana? Fira. Fira di mana? Di Bekasi. Bekasi. Dari Fira. Iya, sayang. Fira kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Di mana sekolahnya, sayang? Di Al-Mumtaz. Al-Mumtaz, masya Allah. Fira Mumtaz, insya Allah ya? Iya. Nah, apa arti Mumtaz, Fira? Tahu nggak arti Mumtaz? Yang bagus, bagus. Silakan Fira, tafadhal. Yang nomor Wahid. Satu. Hadhihi talibatun. Sekali lagi Fira, ulang sekali lagi. Hadhihi. Hadhihi talibatun. Diulang. Hadhihi talibatun. Hadhihi talibatun. Panjang pendeknya dilihat Fira. Talibatun. Talibatun. Bagus. Nah, jawabannya. Haula'i talibatun. Naam, haula'i, sekali lagi. Haula'i talibatun. Panjang pendeknya, Fira, dengarkan Bapak. Talibatun. Talibatun. Bagus. Teruskan. Isnan. Hadhihi madrasatun. Ah, sama tulisannya dengan madrasatun dengan apa ini? Ini bukan madrasatun, Fira. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Bagus. Mumtaz. Haula'i mudar. Haula'i, teruskan. Haula'i mudarrisatun. Haula'i mudarrisatun. Sanya panjang. Haula'i mudarrisatun. Mumtaz. Sarata, satu lagi, Fira. Hadhihi tabibatun. Ma makna tabibatun? Ma makna tabibatun? Apa arti tabibatun, Fira? Rati. Hah? Apa, Fira? Rati? Dokter. Oh, dokter. Oh, sedang batuk ya? Enggak apa. Terusin. Teruskan, bagaimana jawabannya, Fira? Haula'i tabi batun. Tabi batun. Tabi batun. Iya. Iya. Bagus. Syukran. Jazakillah khair. Wa iya. Iya. Jazakillah khair kepada Fira. Dan silakan bagi para pendengar yang lain, satu telepon kembali kita terima di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana? Abu Lukman di Citerep. Hai, masya Allah. Nah. Halo, Abu Lukman. Alhamdulillah, insyaallah. Fadhil ya Abu Lukman, rakam 4. 4. Naam. Hadhihi muslimatun. Sekali lagi akhir kirim. Hadhihi. Hadhihi muslimatun. Zalnya diperjelas. Hadhihi muslimatun. Naam. Haula'i muslimatun. Mumtaz. Naam. 5. 5. Hadhihi zaujatun. Naam. Hadhihi maaf. Nah. Haulai zaujatun. Mumtaz. Nah. Sita. Hadihi ukhtun. Antum zalnya berubah jadi dal lagi. Hadihi ukhtun. Naam, ahsanta ya. Haulai akhwatun. Khanya dapat jelas akhwatun. Akhwatun. Naam. Sab'ah. Sab'ah. Hadihi fatatun. Ah, sekali lagi akhi, hadihinya. Hadihi fatatun. Naam. Haulai fatayatun. Baik, satu lagi akhir kirim. Tamani. Tamaniya. Hadihi jadidatun. Naam. Haulai jududun. Naam, syukran ya Barakman, jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taip, saat kita satu waktu kembali kita angkat bagi para pendengar yang ingin mencoba menjawab, silakan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Ummu Fajar. Ummu Fajar di mana? Di Bogor. Ah, di Bogor. Silakan. Tempat Ummu Fajar, rekam tis'ah. Ya. Tis'ah. Hadhihi kabiratun. Naam. Ini besar. Naam. Ulai kibarun. Ini besar, itu besar-besar. Mereka itu besar-besar. Naam. Asyara. Asyara. Naam. Hadihi sogiratun. Ini kecil. Naam. Haulai sigarun. Mereka itu? Mereka itu kecil-kecil. Naam. Ahsanti. Ahada asyara. Naam. Hadihi sogiratun. Ini panjang. Naam. Haulai tiwalun. Haulai tiwalun. Mereka itu? Mereka itu panjang-panjang. Baik, ahsanti, jazakillah khair. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke at-tamrin as-sani. Iqra, waktub. Karena ini masih dalam bagian latihan, maka tentu ini daurukum. Laisa dauri ana. Nah, bagian antum semua di sini, ikhwan. Iqra, waktub. Mana iqra, waktub ya, Farihin? Baca dan tulis. Baca dan tulis. Antum tulis, insyaAllah. Ah, Farihin? Insyaallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ikhwan di rumah juga, ikhwan dan akhwat yang ikut pelajaran kita, mudah-mudahan latihan menulisnya tidak berhenti. Nah, ini penting. Nah, karena tidak melatih menulis, maka ini jadi satu kekurangan ini. Nah, kita harapkan ikhwan dan akhwat, walaupun tidak kita lihat bagaimana perkembangannya, antum bisa mengambil inisiatif dengan mengerjakan semua tugas-tugas yang diminta untuk ditulis. Syukur-syukur, masya Allah, kalau sananya antum tulis semuanya. Ini masya Allah, ini insya Allah bermanfaat besar buat antum. Taib, kita mulai dari Khwan Studio. Mana ya, Pak? Nama Ustaz. Fadal. Wahidun. Haulai ikhwati. Maradul akhra ya Ahsan. Haulai ikhwati. Naam. Wahaulai akhwati. Naam. Terjemah awalan. Mereka itu adalah saudara laki-lakiku. Naam. Dan mereka itu saudara-saudara perempuanku. Naam, saudara-saudara perempuanku. Naam. Di sini jamak semua. Haulai lalu ikhwati dan akhawati. Ikhwati, ikhwatun jamak daripada akhun. Akhun. Ahsant. Akhwatun jamak daripada ukhtun. Ukhtun, ahsantu. Baik. Istamir ya akhi kirim. Isnain. Nah, labas. Man haula'il fatayatu haula'i banatul mudarrisati. Jamil. Nah, terjemah Fawaz. Siapa mereka para pemudi? Naam. Mereka anak-anaknya pengajar. Naam, mereka anak-anaknya anak perempuan daripada al-mudarrisah. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita ini bisa panjang nanti. Mereka itu anak-anak perempuan, guru perempuan, masya Allah. Dalam bahasa Arab hanya kita menggunakan tiga kata saja, dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dalam banyak kata. Lihat bagaimana keistimewaan bahasa Arab ini. Nah, di antara keistimewaan Nabi apa itu, Ikhwan? Jawami'ul Karim. Anda tahu Jawami'ul Karim? Di mana Allah SWT memberikan beliau kemampuan untuk menjelaskan banyak hal dengan sedikit kata-kata. Dan ini di antara keistimewaan bahasa Arab juga begitu. Nah, di sini ada jama', ada al-fatayatu. Di nomor dua ini ada jama' al-fatayatu. Jama' min? Jama' daripada? Al-fatayat? Fatatun. Al-fatatu. Al-fatatu. Fatatu atau fatatun. Nah. Lalu ada banat. Banat. Banatun. Jama' min? Bintun. Bintun, ahsan. Samir, akhir cerita. Kalata. Ula'il fatayatu zamilati. Zamilati. Abuhunna tabib. Tabibun. Naam. Wa ummuhunna mad. Ummuhunna. Wa ummuhunna mudarrisatun. Mudarrisatun. Tarjimah fahim. Mereka pemudi. Mereka para pemudi itu. Mereka para pemudi itu adalah teman-temanku. Nah, teman-temanku. Nah. Teman-temanku. Bapak mereka dokter. Nah. Dan ibu mereka guru. Nah, guru. Jaid. Di sini ada juga beberapa jamak ya, ikhwan. Zamilati. Zamilatun. Jamak min? Zamilatun. Nah, zamilatun jamak min? Jamak daripada zamilatun. Lalu apa lagi? Khalas, ini saja sepertinya. Nah, al-fatayat sudah kita bahas tadi, jamak daripada fatatun. Baik. Naftal majalil mustami. Baik, kita berikan kesempatan sekali lagi bagi para pendengar yang ingin berikut interaktif di 8236543. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Ihsan di Keranden. Baik. Nah, Ummu Ihsan, suaranya dikeraskan dikit Ummu Ihsan biar terdengar jelas. Ah, iya. Silakan Ummu Ihsan, rakam arba. Arba. Nah. Aina tolibatul jududu? Naam, sekali lagi Ummu. Aina tolibatul jududu? Talibatul. Aina tolibatul jududu? Naam. Zahabna ilal maktabati. Naam, terjemi? Di mana siswi-siswi baru? Naam. Semuanya pergi ke perpustakaan. Nah, mereka pergi ke perpustakaan. Mereka pergi ke perpustakaan. Ahsanti. Stamir. Teruskan. Khamsa. Aina bintuka ya ammati? Sekali lagi Ummu, maratan akhra. Aina bintuka ya ammati? Bintuka atau banatuka? Oh, aina banatuka ya ammati. Ammati. Nah, berarti kalau ammati, aina banatuki. Oh iya. Hmm. Aina banatuki ya ammati? Nah, ini diperjelas Ummu, ammati. Aina banatuki ya ammati? Nah. Hunna fil matbakhi. Nah, terjemi? Di mana anak perempuanmu wahai bibiku? Nah, di mana anak-anak perempuanmu? Di mana anak-anak perempuanmu wahai bibiku? Nah. Mereka semuanya di dapur. Mereka semua di dapur. Stamir ya Ummu. Sebentar Ummu. Di sini ada jamak banatun. Banatun jamak min? Jamak daripada? Bintun. Ahsant. Ya. Ma mana ammatun? Ammati huna. Ammatun. Ma mana ammatun? Ammatun bibi. Dari pihak mana bibi ini? Dari pihak bapak ya. Pihak bapak. Nah, ya. Karena kalau pihak dari pihak ibu, apa nama ininya, istilahnya? Khalatun. Khalatun. Nah, ya. Kalau bibi dari pihak bapak, ammatun. Nah, fadal ya Ummu, istamir. Ahaulail mumarridati muslimatun. Sekali lagi Ummu bacanya. Ahaulail mumarridati muslimatun. Mumarridatu. Ahaulai mumarridatu muslimatun. Naam. Ahaulail mumarridatu muslimatun. Sekali lagi Ummu. Ahaulail mumarridatu muslimatun. Naam. Naam. Naam. Terjemi. Apakah mereka perawat-perawat muslimah? Naam. Iya. Nah, di sini ada al-mumarridatu. Jamak min? Mumarridah. Ah, mumarridah. Ahsant. Muslimatun. Jamak min? Muslimah. Muslimah. Ahsanti. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ummu Ihsan di Keranggan. Tapi bagi para pendengar yang lain, silakan di belakang Ummu Ihsan di 8236543 kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, Taip. Silakan. Sudah masuk. Iya, silakan. Sudah masuk. Sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Tapi bagi para pendengar yang lain yang sudah mencoba untuk memasuk, silakan di 8236543 tamrin yang kedua untuk fasal yang ba pelajaran yang ke-13 untuk penelpon yang ingin mencoba, silakan. Assalamualaikum. Halo. Tape terputus. Anda bisa buka kitabnya untuk cetakan yang lama di halaman 78 ya. Nah. 8 halaman 78 dan yang cetakan yang baru di halaman 75. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Wabarakatuh. Saya ya. Ratni dari Kepurung Hutan. Oh iya, silakan. Silakan Ibu Ratni. Iya, terima kasih. Rekam samanya. Iya. Samanya. Naam. Haula'i tabibatun. Naam. Azwajuhunna mudarrisuna. Mumtaz. Terjemahkan Umu. Mereka itu para dokter. Nah, dokter wanita atau dokter laki-laki ya, Mu? Dokter perempuan. Nah. Istri-istrinya pada para para guru. Azwajuhunna. Azwaj jamak daripada zaujun. Zaujun istri. Suami. Mereka suaminya para guru. Nah, suami-suami mereka. Suami mereka para guru. Para guru, Mumtaz. Iya. Pelan-pelan, Umu. Nah. Man hadhil mar'atu? Naam. Hiya zaujahu tabibi, tabibul jadidu. Jadidu. Sekali lagi Umu, hiya. Hiya zaujatul tabibu. Tabibul jadidu. Kenapa tabibu? Di sini hiya zaujatul tabibi. Maaf. Hiya zaujatul tabibil jadidu. Al-jadid itu sifat daripada at-tabib. Iya, jadidi, Pak. Nah, sekali lagi, Umu. Terima kasih. Al-mar'atu apa? Al-mar'atu itu perempuan, Umu. Perempuan. Siapakah ini perempuan? Siapakah perempuan ini, Nam? Dia para istri. Dia istri. Dia istri dokter baru. Nah, dokter yang baru. Dokter yang baru. Umu, sekali dibaca lagi, Umu. Man hadhil mar'atu. Man hadhil mar'atu. Hiya zaujatu tabibil jadidi. Mumtaz. Teruskan, ya. Teruskan. Fadhol. Abanatuki fil madrasati sanawiyatil ya Usama. Ya Usama. Berarti kalau Usama, abanatuki atau abanatuka? Banatuki. Laki-laki ya. Laki-laki Umu. Usama, laki-laki. Nah. Abanatuka fil madrasati sanawiyatu ya Usama. Sekali lagi Umu, dengarkan. Abanatuka fil Abanatuka fil madrasati sana fil madrasati sani ya sanuwiyati. Dengarkan Umu. Ya Usama. Fil madrasati sanawiyati. Fil madrasati sani sanawiyati. Sanawiyati ya Usama, ya Usama. Naam. Ba'duhunna fil madrasati. Naam. Ya. Belum selesai Umu. Ba'duhunna. Ba'duhunna fil madrasati. Ada lanjutannya di bawahnya Umu. Fil madrasati tsanawiyati. Di sebelah. Naam, di bawahnya. Bukan, di sebelahnya. Ibu cetakan lab baru ya? Iya. Sebelahnya. Fil madrasati tsanawiyati wa ba'duhunna fil madrasati mutawasitati. Naam. Iya. Terjemahkan Umu? Iya. Agak panjang ini Umu nih. Iya. Siapakah anak-anak apakah anak engkau pada sekolah sanawiyah? Pada sekolah sanawiyah ya Usama. Pelan-pelan Umu, pelan-pelan. Apakah anak-anak perempuanmu? Apakah anak-anak perempuanmu di sekolah sanawiyah ya Usama? Nah, sanawiyah di sini SMP atau SMA, Bu? Kalau di Arab sanawiyah itu SMA. SMA. Nah. Sebagian mereka di sekolah sanawiyah di SMA dan sebagiannya pada sekolah SMP. SMP. Ya. Syukran Umu, jazakillahu khair. Iya. Syukran. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair kepada Umu Ratni di Kampung Hutan. Baik, Ustaz, kita berikan. Satu lagi. Satu penelpon kembali, silakan bagi para pendengar yang ingin mencoba di belakang Ibu Ratni di 8236543. Kita angkat penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Aisyah di Rawalumbu. Ya, silakan Umu Aisyah, diselesaikan sampai terakhir. Di nomor. Kaifa haluki? Alhamdulillah. Tahassanat ya, Ani? Insyaallah. Baik, babas. Hayya. Rakam 10. Laisa kadzalik? Rakam la ahada 10, ba'da al-10. Ahad Ashar. Ahad Ashar. Naam. Alaki banatun ya Layla. Ashara idhan. La, huna ana indi al-Ahad Ashar. Oh, naam. Alaki banatun ya Layla. Naam, li banatun kibarun. Banatun? Kibarun. Kibarun, naam. Wahunna talibatun biljami'ah. Biljami'ati. Biljami'ati. Naam. Diberi harokat umum biljami'ati. Naam. Tarjim ya? Naam, tarjim. Apakah kamu mempunyai anak perempuan wahai Layla? Anak-anak perempuan wahai Layla? Naam. Li banatun kibar. Ya, saya mempunyai anak-anak perempuan yang besar. Yang sudah besar-besar. Naam. Wahunna talibatun biljami'ati. Naam. Dan mereka sedang belajar di mahasiswa. Naam, mereka universitas. Naam. Naam. Sanad isna ashar. Man haula innisa utiwal. Sekali lagi umum, man haula innisa u utiwal. Naam, disambung man haula innisa utiwalu. Man haula innisa utiwalu. Naam. Hunna tabibatun min Amerika. Naam. Siapa mereka perempuan yang tinggi-tinggi itu? Naam. Mereka dokter-dokter dari Amerika. Naam. Al-akhir. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Naam. Dokter-dokter itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Dokter-dokter perempuan itu nah, keluar dari rumah sakit. Keluar dari rumah sakit. Syukran umum, jazakillah khair. Baik. Afan Ustaz, tadi ada yang mau pertanyaan. Oh iya. Di sini qad nasit nasiti madza? Haula'i limadza laisa haula'u? Haula'u? Naam. Nah, al-aslu hakadha. Al-aslu fi harakati haula'i al-akal kasrah. Asli. Nah, al-asli. Taqlid. Ha? Naqlid ila Arab. Hakadha kama yaqulun. Hakadha yaqulun. Naam. Itu huruf asli. Dia bukan berubah majrur, bukan. Dia memang biasanya haula'i. Bukan haula'u. Naam. Faham ti? Baik. Iya. Jazakallahu khair. Pada Muaisa jadi menunggu. Baik, Ustaz. Baik, nastamir at-tamrin ats-tsalits. La'ala ba'da istirahat insyaAllah. Baik, pendengar radio di mana saja Anda berada, kita akan lihat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di 756 AM dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk lanjutan. Al-Qur'an. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة إخوة الإسلام الله سبحانه وتعالى برفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu. Ya, kita harus belajar. Enggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu, enggak mungkin. Innal insana lam yulad 'aliman. Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Ilmu yang dimaksud, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah.

kharajna minal fasli. Sama jadilah menada khat. Hah? Tahat. Lam. Menada khat fi tahat. Taib, taib, taib, taib. Taib, di sini antum lihat. Kalimat Zainabu berubah menjadi berubah. Jadi Zainabu wa Aminatu wa Maryamu. Antum lihat di sini ikhwan contohnya. Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu kharajat minal fasli. Lalu jawabannya Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Lihat di sini beberapa perubahannya. Pertama Zainabu ditambah dengan Aminatu ditambah dengan Maryamu. Di sini yang tadinya tunggal sendirian di berubah menjadi jamak. Di sini tadinya satu orang menjadi sekarang tiga orang. Ditambah Aminah ditambah dengan Maryam. Maksudnya mubtara di sini nanti akan dirubah menjadi yang tadinya mufrad menjadi jamak. Yang tadinya tunggal akan menjadi jamak. Lalu lihat antum lihat fi'ilnya kharajat menjadi kharajna. Kharajat menjadi kharajna karena dia sekarang menjadi jamak, maka kata kerjanya pun disesuaikan. Yang tadinya kharajat untuk Zainab saja, Zainabu kharajat. Sekarang Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna. Antum lihat perubahannya ya, ikhwan. Kharajat menjadi kharajna. Maka ini contoh yang kiranya perlu diperhatikan. Nomor selanjutnya 1, 2, 3 istina, wahid itna salasa. Antum rubah sama seperti contoh. Yang tadinya tunggal menjadi jamak. Lalu kata kerjanya yang tadinya di situ domirnya tunggal diganti menjadi fi'il dengan domir jamak. Kita coba. Naftah al-majal lil muslimin mubasyaratan. Kita berikan kesempatan langsung untuk menjawab bagi para pendengar tamrin yang ketiga ini di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Amar di Tambun. Baik, silakan. Nah, silakan Umu Amar. Kita coba nomor Wahid. Iya. Nomor 1. Wahid. Al-mudarrisatu dahabat ilal fasli. Naam. Al-mudarrisatu dahabna ilal fasli. Mumtaz. Al-mudarrisatu kita buat jamak dahabna ilal fasli. Syukran. Istamir Umu. Isnan at-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Naam. At-talibatul jududu. Naam. Jalasna fil fasli. Mumtaz. Salasa. Bintu Muhammadin. Kenapa Muhammadin Umu? Kenapa kasrah? Karena ini putrinya Muhammad gitu. Nah, apa? Muhammadin di sini posisinya mudhafun ilaih. Nah. Bintu Muhammadin dahabat ilal madrasati. Nah. Jawab. Banatu Muhammadin dahabna ilal madrasati. Mumtaz. Banatu Muhammadin dahabna ilal madrasati. Syukran Umu. Jazakillah khair. Wa'iyakum Ustaz. Syukran. Taib. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita berikan kesempatan untuk ikhwan ya. Bagi para pendengar ikhwan yang ingin menjawab pada tamrin yang ketiga ini, kita persilakan. Dan untuk pendengar akhwat, kami mohon maaf dipending sementara. Dan bagi pendengar ikhwan, Anda bisa menghubungi di 8236543. Kami ingin kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abdullah di Cilengsi. Silakan. Nah. Afwan, Anna bisa tanya saja? Iya, silakan. Ini Ustaz, tentang penyebutan nomor. Iya. Ya, penyebutan nomor kita mengatakan rokom wahid, rokom isnin dan seterusnya atau rokom al-awwal, asani dan seterusnya. Begitu juga dengan halaman, apakah kita mengatakan sofhah misalnya salasah, arba'ah atau as-sofhah, as-salisah, ar-rabi'ah dan seterusnya. Seperti itu Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sepertinya perlu dijelaskan kembali makna beda antara kalimat wahid dengan al-awwal. Wahid artinya satu, Al awal yang pertama. Nah, di sini dari mana ini antum rasa sudah bisa mulai memahami di mana letak kita meletakkannya. Kalau antum bilang nomor satu, rakam wahid, atau nomor pertama, rakam al-awwal, tidak masalah. Tidak masalah antum bilang rakam wahid atau al-awwal, kemudian itsnan, antum bilang atsani, tidak masalah. Peletakannya tidak menjadi masalah. Apakah wahid atau itsnan? Nah, kilahuma sahih. Kedua-duanya insyaallah benar, tidak masalah. Kembali ke maknanya tadi. Cuman hanya saja bedanya tadi, kalau wahid satu, al-awwal yang pertama, itsnan dua, atsani yang kedua, dan begitu seterusnya. Cuman saja hanya mungkin beberapa kalimat akan beda di penggunaannya. Tapi untuk nomor soal lalu nomor halaman tidak masalah antum gunakan salah satu daripada keduanya, tidak masalah. Nah, demikian Alhamdulillah yang dikirang sih. Tapi bagi para pendengar yang lain silakan di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Akmal di Depok. Oh, iya. Nah, silakan Ummu Akmal. Wahid. Nah. Al-mudari satu jahabat ilal fasli. Nah. Al-mudari satu jahabna ilal fasli. Nah, belum berubah al-mudari satunya Ummu Akmal. Dirubah jadi jamak. Oh, jamak ya. Al-mudarrisatu. Iya. Ah, panjang sanya. Al-mudarrisatu jahadna ilal fasli. Naam. Isnan. Naam. At-talibatu jadidatu jalasat fil fasli. Naam. At-talibatu jududu. Belum berubah umum at-talibatunya jadi jamak, dirubah. Jadi At-talibatu. Ada di latihan sebelumnya, latihan pertama umum. Ini baru pulang. Langsung. Baru sampai seperti itu. Lain lapas. Iya. At-talibatul. Banyaknya panjang. Nah, ya? Banyak panjang umum. Jadi kayak muslimah, muslimatun. Iya. At-talibah, at-talibatu. At-talibatul jududu. Jalasna nah, fil fasli. Mumtaz. Nah, salasa. Salasa. Bintu Muhammadin jahabat ilal madrasati. Nah. Bintu Muhammad. Bintunya diubah menjadi jamak. Bintu jamaknya. Banatu. Banatun ya. Banatu Muhammadin jahabna ilal madrasati. Nah. Afwan Ustaz, baru nyampe. Ayo, syukuran. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Baik, kita masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi. Kita mengusahakan selesai. Mudah-mudahan kita masuk, pada pertemuan akan datang kita masuk ke gym. Taib At-Tamrin Ar-Rabi. Latihan keempat. Ashir ilal asma'it taliyati bismi isyaratin lil qaribi. Ashir ilal asma'it taliyati, tunjuklah kata-kata benda berikut bismi isyaratin lil qarib, dengan isim isyarah kata tunjuk, lil qarib untuk yang mana ya kawan? Lil qarib, yang dekat. Yang dekat. Ana ulang sekali lagi, ashir ilal asma'it taliyati, tunjuklah kata-kata benda berikut bismi isyaratin, dengan isim isyarah, dengan kata tunjuk, lil qarib untuk yang dekat. Di sini hadza, hadhihi, lalu haula'i. Hadza, hadhihi, haula'i, semuanya isim asma isyarah lil qarib. Bedanya apa ikhwan? Hadza, hadhihi, haula'i. Hadza untuk muzakkar, hadhihi untuk muannats, haula'i untuk kedua-duanya. Untuk kedua-duanya, tapi untuk jamak. Untuk jamak. Nah, hadza, hadhihi, mufrad. Haula'i untuk jamak, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah, baik, naftah al-majal lil mustami' hatta yaksur mustami'un. Baik, bagi para pendengar aja, silakan Anda bisa menghubungi di 8236543 untuk menjawab pertanyaan tamrin yang keempat untuk pelajaran bahasa Arab ya, baca cetakan yang lama di halaman 78 afwan ya, dan untuk yang baru 76 78 79 yang lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Mubarak di Bekasi. Eh, silakan. Dengan Abu Mubarak? Nah. Fadhil ya Mubarak, Abu Mubarak. Antum lihat halaman berapa tadi? 76. Antum cetakan lama cetakan baru? Cetakan lama. Yang lama 78 berarti ya. Baru. Cetakan baru seperti yang itu, bukan cetakan silakan. Lama. Fadhil. Fadhil. Wahid. Naam. Hadza akhi. Naam, hadza akhi, sahih. Isnan. Isnan. Hadhihi ukhti. Naam, sahih. Salasa. Haula'i rijalun. Haula'i rijal. Rijalu atau rijalun? Rijalu. Rijalun. Rijalun. Naam. Sahih. Arba'ah. Arba'ah. Haula'i mudarisuna. Haula'i mudarrisuna. Ahsantum. Khamsah. Khamsah. Haula'i talibat. Haula'i talibatun. Tayyib, syukran ya Aba Abu Barak. Tayyib, syukran akhi. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Tayyib, jazakallah khair kepada Abu Barak di Bekasi. Silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543 dan bisa melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam tamrin yang keempat. Assalamualaikum. Tayyib terputus, silakan di 8236543. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Hanif. Di mana Ummu Hanif? Di Bitung. Tayyib, silakan. Silakan Ummu Hanif diteruskan. Rakam sita. Iya. Sita. Naam. Hadihi Ummu. Hadihi Ummu. Ummu atau Ummi? Ummi. Ummi. Ada ya di belakangnya. Sekali lagi Ummu. Iya. Hadihi Ummi. Naam, sahih. Hadha Sabah. Abi. Rakam Sabah. Naam. Hadha Abi. Hadha Abi, sahih. Teruskan. Apa? Teruskan, teruskan. Samania. Samania. Naam. Haula'i talibatun. Haula'i talibatun. Naam. Teruskan. Tis'ah. Tis'ah. Haula'i talibatun. Naam, ahsanti. Asyara. Asyara. Naam. Nah. Hadha tajirun. Hadha tajirun. Khata'. Apa namu? Masih salah. Diperbaiki lagi. Haula'i tajirun. Haula'i tujarun. Tujar. Haula'i tujarun. Nah, tujarun jama' daripada tajirun. Tajirun. Ahsanti. Tayyib, syukran. Jazakallahu khair. Salam. Iya, jazakallahu khair. Badan Muhalif di Cibitung. Tayyib, kita buka kesempatan kembali satu penelpon kembali di 8236543. Ya, dua penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum, Pak. Dengan siapa di mana? Dari Budi di Tambun. Tayyib. Pak Budi. Di Tambun. Salam, Pak Budi. Wahid. Naam. Hadza akhi. Naam, sahih. Itsnan. Itsnan. Itsnan. Hadhihi ukhti. Naam. Thalatha. Haulari rijalun. Rijalun. Agak panjang, Pak Budi. Haulari rijalun. Nah, sahih. Arba'ah. Arba'ah. Haulari mudarrisuna. Baik. Khamsa. Haulari talibatu. Sekali lagi, Pak Budi. Haulari. Haulari talibatun. Talibatun. Nah. Sittah. Nah. Hadihi ummi. Sahih. Sab'ah. Hadha abi. Naam. Tis'ah. Samaniyah. Samaniyah, sahih. Haulai talibatun. Kenapa haulai? Talibatun bukan jamak. Oh, Pak Budi, iya. Itu mufrad, tunggal. Hadihi talibatun. Mumtaz. Talibatu atau talibatun? Hadihi talibatu. Talibatun. Talibatun. Naam. Hadihi talibatun. Naam. Tis'ah, teruskan. Tis'ah. Haulai tabibatu. Tabibatu atau tabibatun? Haulai tabibatun. Naam. Sahih. Asyara. Terakhir. Haulai tujarun. Haulai tujarun. Mana tujarun, Pak Budi? Pedagang. Pedagang. Baik, syukran Pak Budi. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Nah, jazakallahu khair kepada Pak Budi di Tambun. Satu penelpon. Tayyib, sudah karena sudah diambil semua oleh Pak Budi dari 10 soalnya tidak masalah. Kita masuk ke tamrin al-khamis. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. At-tanrin al-khamis, latihan kelima. Bu'fil amakinil khaliyati minal jumalil atiyati dhamiran munasiban huwa hiya hum hunna. Mudah insyaallah nih, sahlan jiddan. Dha'fil amakinil khaliyati, ma mana dha' ya ikhwan? Letakkan. Letakkan. Fil amakin, di tempat-tempat ya. Amakin jama' daripada makan. Makanun. Bukan makanun dalam bahasa Indonesia, bukan. Bukan makan. Makanun tempat artinya di sini. Amakin jama'nya. Dha'fil amakinil khaliyati, letakkan di tempat-tempat yang kosong. Al-khaliyah itu kosong. Minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut. Dhamiran munasiban, kata ganti yang sesuai. Dhamir itu kata ganti yang sesuai. Bisa berupa huwa, bisa hiya, bisa hum, bisa hunna. Di sini ada berapa pilihan ya, Khon? Ada empat pilihan. Huwa, hiya, hum, hunna. Nah, baik, naftal majal lil mustami'. Baik, bagi para pendengar yang lain silakan Anda bisa berhubungi di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Rufaida di Cibitung. Baik, silakan, Su. Ummu Rufaida, silakan rokam wahid. At-tamrin al-khamis, latihan kelima. Wahid. Nah. Man hadzal rijalun? Sekali lagi, Ummu. Man hadzal rijalun? Rijalun atau ar-rajulu? Afan, ar-rajulu. Ah, nah. Sekali lagi, man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Nah. Terjemahkan, Ummu. Diterjemahkan, coba. Siapa para lelaki itu? Siapa laki-laki ini? Siapa lelaki ini? Nah, karena rajul satu, ar-rajul, jamaknya ar-rijal. Bagaimana Ummu jawabannya? Hum. Kenapa hum? Karena laki-laki. Laki-laki di sini rajul mufrad atau jamak? Tunggal atau jamak ini Ummu? Oh, afan, tunggal. Naam. Jawabannya? Huwa. Naam. Coba dijawab, huwa? Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Naam. Itsnan, tafadhal. Itsnan. Aina talibatun? Ada alif lam di at-talibatu. Aina at-talibatun? Alif lam tidak boleh ketemu dengan tidak boleh berkumpul dengan tanwin Ummu. Jadi bacanya aina talibatu? Aina talibatu? Nah, jadi kalau ada alif lam Ummu tidak boleh ada tanwin setelah itu. Nah. Hum fil fasli. Hum fil fasli. Hum di sini untuk laki-laki Ummu. Ada jawaban yang lebih tepat lagi? At-talibatu, perempuan di sini. Jawabannya hiya satu orang. Hunna. Naam, sekali lagi Ummu. Aina talibatu? Naam. Hunna fil fasli. Hunna fil fasli. Ahsant. Salasa, terakhir, salasa. As-salasa. Naam. Man haula'il fityatu? Fityatu. Naam. Man haula'il fityatu? Naam. Fityatu jama' atau mufrad Ummu? Mufrad. Naam. Fadal, mufrad al-fityatu? Mufrad. La, ada haula'i di sini. Afan. Jama' dia. Jama'. Jama' dari apa al-fityatu? Para pemuda. Al-fata. Naam, al-fata. Naam, fadal. Hum abna'ul mudarrisu. Jayid. Afan, hum? Hum abna'ul mudarrisi. Nah, kenapa sebabnya kasrah Ummu? Karena mudafun ilai. Mudafun ilai. Sekali lagi Ummu, hum? Hum abna'ul mudarrisi. Baik, syukuran. Jazakillah khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ummu Rufai di Bitung. Bagi para pendengar yang lain silahkan di 8236543. Kita angkat telepon saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Dedi di Rawakuning Cakung. Ya. Nah, silakan Pak Dedi. Rakam berapa sekarang, Pak? Arba'ah. Nah, ahsant. Aina talibatul jadidatu? Naam. Di mana para pelajar yang baru? Baru. Naam. Jawabannya? Hiya fil maktabati. Mumtaz. Hiya fil maktabati. Hiya fil maktabati. Sahih. Naam. Khamsa. Khamsa. Man haula'in nasu? Naam. Di mana mereka para manusia, para orang manusia. Para nah, para manusia itu orang manusia. Para orang itu nah, sahih, sahih. Ya. Nah. Hum nah. Hum hajjaju minal hujjajun. Hajjajun minal hin. Hujjajun. Sekali lagi, Pak. Hujjajun minal hindi. Nah. Sekali lagi, Pak. Hum hum hujjajun minal hindi. Nah, langsung sipta. Sitta. Nah, tidak perlu terjemahkan lagi, Pak. Langsung aja. Nah, sitta. Aina tabibatu? Nah. Mana? Langsung. Oh, langsung jawaban. Hunna fil mustashfal auladatu. Hah? Sekali lagi. Hunna? Hunna fil mustashfal wiladatu. Nah, wiladati apa wiladatu? Wiladati. Iya, hajat. Fil mustashfal wiladati. Wiladati. Nah. Sepertinya ada kesalahan di sini. Bukan fil mustashfal seharusnya. Fi mustashfal wiladati. Seharusnya tidak boleh ada alif lam. Oh, seharusnya di kalimat mustashfa tidak boleh ada alif lam. Oh, iya. Fi mustashfal wiladati. Wiladati. Nah, begitu cetakan baru? Tidak ada alif lam. Nah, cetakan lama salah. Bapak berarti punya cetakan lama. Ini cetakan lama salah. Lama ya. Nah, alif lamnya dihapus di kalimat mustashfa. Oh iya, Ustaz. Nah. Terakhir, sab'ah. Sab'ah. Man hadzal walid? Man hadza waladul ladzi kharaja min baitik? Min baitika? Min baitika. Nah. jawabannya? Huwa ibnu akhi. Naam, huwa ibnu akhi. Huwa ibnu akhi. Sahih. Syukran akhi, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon kembali di 8236543 bagi Anda yang belum bisa masuk silakan. Kita angkat penelponnya. Mungkin terakhir ini sudah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Saya pengen punya buku itu, oh, buku gitu. Bahasa Arabnya saya belum pernah punya, saya baru mengikuti. Ah, itu, gimana saya bisa dapat buku itu? Tapi nanti kita konfirmasikan pada akhir kajian ya, Bu ya. Oke. Iya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi para pendengar yang lain, satu penelpon kembali untuk menjawab pertanyaan dari tamrin yang kelima ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Wahid di Kedung. Bapak Wahid yang tadi ya? Lain ya? Baik, silakan Pak. Pak Wahid. Naam. Tamaniyatun. Min aina haula idduyufu? Naam. Hum min ar-riyadi. Naam, hum sahih. Ad-duyufuna jama' aw mufrad ya akhi al-karim? Jama'. Jama' min? Duyufun. Baik, ahsanta ya akhi. Tis'ah. Tamam, tis'ah. Min aina haula al-mumarridatu? Naam. Hunna min al-Filipin. من الفلبيني أو من الفلبينة؟ فلبيني. طيب أحسنت. من هذه الفتاة؟ اذكر رقم. عشرة. نعم. عشرة. من هذه الفتاة؟ نعم. هي بنت المدرسة. بنت المدرسة. طيب شكرا أخي جزاك الله خير. أفن الله. أفن الله. يا. أنا موتانيا دولين. تفضل جان سوسوس أخي رانيا أخي. ini di kitabnya lama Ustaz. Ya bagaimana أخي؟ di halaman 67. Masya Allah, antum sering merojah seperti ini. Bagaimana akh? Di latihan yang kelima Ustaz. Ya. Al-Baitu yang nomor 8 Ustaz ya. Al-Baitul Jadidu. Naam. Alladhi fi dhalika syari'i bil waziri. Naam. Antum kemarin bacanya asyari'u. Naam, naam. Seharusnya Asyari'i. Asyari'i sahih, sahih. Fi dhalika asyari'i akhtana, naam, sahih. Kita salah kemarin, sahih. Ahsanta ya akhi, jazakallahu khair. Kenapa majrur akhi? Karena batal dari dhalika. Sahih, sahih. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair ya akhi. Anta bayanta akhtai. Syukran akhi, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Mungkin kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat sebelum kita tutup kajian. Tolong dibacakan dan artikan perintah pada halaman 65 nomor 2, halaman ya, buku cetakan lama ini Ustaz ya. Halaman 65 nomor 2. Halaman 65 cetakan lama? Iya. Latihan berapa? Nomor 2, halaman nomor 2. Halaman? Halaman 65 Ustaz. Latihan 2 nomor? Oh, kata perintahnya. Iya, kata perintahnya. Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati thumma qara'ha marratan ukhra ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil mithali. Ana ulang sekali lagi. Iqra kulla jumlatin, baca setiap kalimat, minal jumalil atiyati, dari kalimat-kalimat berikut. Thumma qara'ha, kemudian bacalah kalimat-kalimat tersebut. Marratan ukhra, sekali lagi. Dibaca sekali lagi, setelah dibaca, antum baca sekali lagi yang kedua kalinya. Tapi dengan ba'da taghyiril munada, dengan setelah dirubah munadanya. Al-munada itu kata yang terdapat setelah huruf ya. Al-munada sekali lagi itu isim yang terletak setelah harfun nida ya. Jadi ya ummi, ya ummi. Naam. Jadi ummi di sini munada. Kama huwa muwaddahun fil mithal, seperti yang dijelaskan pada contoh. Iya. Naam. Contohnya perlu dibaca? Tidak usah? Baik, ya. Kemudian 66 nomor 3. Mana berapa? 66 nomor 3. Perintahnya. Anis al-fa'ila fi kullim minal jumalil atiyati. Annis, rubahlah menjadi muannas. Annis itu kalimat annasa yuannisu. Annis, gantilah atau rubahlah menjadi muannas. Al-fa'il, fa'ilnya. Fa'ilnya di sini maksudnya adalah dalam bahasa kita pelakunya atau subjek, sahih? Subjeknya. Fi kulli minal jumalil atiyah, di tiap-tiap kata-kata berikut, tiap kalimat-kalimat berikut. Jadi fa'ilnya atau subjeknya antum rubah yang tadinya muzakkar menjadi muannas. Itu maksud daripada perintahnya. Wallahu a'lam. Nah, halaman selanjutnya yang 67, mungkin satu lagi. Yang kelima. Yang kelima. Akmilil jumalil atiyata biwad'i ismin mausulin. Biwad ismin mausulin munasibin. Akmil, sempurnakan. Al-jumal, kalimat-kalimat al-atiyah berikut. Biwad ismin, dengan meletakkan isim. Dengan meletakkan isim mausul. Isim mausul itu kata penghubung atau kata sambung. Munasibin, yang sesuai. Sekali, anda ulang sekali lagi. Akmilil jumal al-atiyah, sempurnakan kalimat-kalimat berikut. Biwad ismin mausulin, dengan meletakkan isim mausul, kata penghubung, munasibin, yang sesuai. Di sini kata penghubungnya bisa alladhi, bisa allati, fil faraq, di tempat yang kosong. Wallahu a'lam. Satu lagi Saleh. Ya. Apakah azwaj termasuk jamak dari zaujatun? Dan yang kedua, apakah istilah untuk isim yang memiliki dua kata jamak? Dari Abu Abbas di Ciracas. Bagaimana pertanyaan terakhir? Yang pertama, apakah azwaj ya termasuk jamak dari zaujatun? Nah. Dan yang kedua, apakah istilah untuk isim yang memiliki dua kata jamak? Isim memiliki dua kata jamak. Ada istilah. Wallahualam. Yang pertanyaan terakhir anda enggak paham. Tapi yang kalimat zaujun ya ikhwan, itu zaujun itu bisa maknanya bisa suami, bisa maknanya istri. Zaujun baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, kadang disebutkan zaujun maksudnya suami. Kadang maksudnya istri. Nah, ini isim ini mempunyai dua makna yang saling berlawanan. Sama seperti kalimat bay'un. Kalimat bay'un itu bisa berarti syira'un, bisa berarti bay'un. Bisa berarti jual, bisa berarti beli. Dia memiliki dua makna yang saling bertolak belakang. Dan dalam Al-Quran ada satu kata yang juga seperti itu. Sehingga menimbulkan ikhtilaf para ulama yang begitu panjang. Wallah mana lupa ayatnya. Tapi ada satu lafaz yang dia memiliki makna, dua makna. Dan dua makna ini saling bertolak belakang. Para ulama berbeda pendapat mana yang dimaksud. Sehingga zaujun bisa jamaknya bisa azwajun kalau dia maksudnya suami, bisa bisa jamaknya zaujatun jika dia maksudnya istri. Istri, wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah ada ikhwan tadi dari mana tadi? Dari Cibitung. Yang alhamdulillah mengingatkan kita tentang kesalahan yang kita lakukan pada ini, dan jazakallahu khair. Ana harap juga ikhwan-ikhwan juga yang lain yang menemukan kesalahan seperti ini tolong disampaikan kepada kami agar kesalahan-kesalahan ini tidak terulang lagi pada kesempatan semalam datang, dan menjadi koreksi bagi kita untuk tidak mengulangi kesalahan. Baik, jazakumullah khair. Demikian. Subhanallahi hamdik, syadallah ilaha ila anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.